Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Rabu 19 Juni 2019, dibacakan Ilham. Seekor anak gajah ditemukan terjerat di hutan pedalaman Aceh Timur. 44 napi rutan Losukun yang kabur masih buron. Polisi ringkus pasutri di Aceh Timur yang terlibat kasus curanmor. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menyatakan seekor anak gajah terkena jerat serta mengalami infeksi akibat luka di kawasan hutan pedalaman Kabupaten Aceh Timur. Anak gajah yang terkena jerat ini berjenis kelamin betina, umurnya diperkirakan 1 tahun. Kepala BKSDA Aceh, Sabto Aji Prabowo, menyebutkan anak gajah yang terjerat tersebut ditemukan di hutan kawasan di Desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih. Saat ditemukan, kondisi anak gajah terluka di kaki kiri depan karena jeratan dari kawat logam. Lukanya sudah infeksi cukup parah. Selain itu, anak gajah ini juga mengalami dehidrasi dan terpisah dari kawanannya. Sebelumnya, masyarakat melaporkan seekor anak gajah terjerat. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya anak gajah itu ditemukan. Melihat kondisinya, anak gajah itu diperkirakan terkena jerat selama 2 minggu. Tim sudah ke lapangan dan mengevakuasi anak gajah. Syederalun, sebanyak 44 narapidana rutan cabang kelas 2B Losukun Kabupaten Aceh Utara yang melarikan diri pada peristiwa kerusuhan dan pengerusakan rutan hingga kini masih buron. Petugas masih melakukan pencarian terhadap narapidana yang melarikan diri, salah satunya dengan melakukan penyisiran bangunan kosong di sekitar areal rutan. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, Ibtu Reski Kholidiansyah, mengatakan dari total 73 napi yang kabur, hasil data terakhir di lapangan ada 26 orang diantaranya sudah ditangkap. Sementara satu meninggal dunia karena tenggelam di sungai saat berusaha kabur dan jenazah korban sendiri sudah dijemput pihak keluarga. Sedangkan 2 napi lagi menyerahkan diri. Sehingga saat ini masih ada 44 orang lagi yang masih buron. Adapun narapidana yang kasusnya paling menonjol dan hingga saat ini belum berhasil ditangkap adalah napi titipan BNN atas nama Muhammad Zakir. Ia terlibat kasus penyelundupan sabu-sabu 70 kg dan ekstasi, satu lagi napi kasus pembunuhan Bribka Faisal. Syederalun, pasangan suami istri inisial F dan R diciduanggota Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banda Aceh di Aceh Timur pada Selasa kemarin. Mereka diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Rapi Laundry yang berlokasi di kawasan Batoh, Kota Banda Aceh, Senin lalu. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M. Taufik mengatakan mereka ditangkap oleh tim opsional Satreskrim di Desa Senebuk Pidi, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Penangkapan dilakukan usai polisi menerima laporan korban. Saat ditangkap, polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat yang dicuri di Banda Aceh. Polisi juga mengamankan 1 buah kunci T yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mencuri motor korban. Saat ini, kedua pelaku sudah dibawa ke Polresta Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, ratusan rumah masyarakat miskin di Kabupaten Pidijaya hingga saat ini belum terpasang listrik. Data yang diperoleh dari basis data terpadu tahun 2017, sebanyak 691 unit rumah masyarakat miskin di kabupaten tersebut tidak memiliki arus listrik. Menurut Kabag Ekonomi Sekdaka Pidijaya, Cut Bahreni, angka 691 unit rumah yang tidak memiliki arus listrik tersebut adalah data pada tahun 2015. Sementara untuk saat ini, rumah masyarakat miskin yang belum terpasang listrik melebihi angka pada BDT tersebut. Rata-rata rumah yang tidak memiliki listrik berada di perbukitan. Cut Bahreni menjelaskan kecamatan paling banyak masyarakat miskin yang belum memiliki listrik adalah Kecamatan Bandar Baru. Pada BDT tersebut, di kecamatan paling barat Pidijaya itu terdapat 201 rumah yang belum teraliri arus listrik. Di kecamatan paling timur, yakni Kecamatan Bandar 2, sebanyak 140 rumah belum terpasang listrik. Ia menambahkan pihaknya setiap tahun mengusulkan pemasangan listrik kepada kaum duafa ke provinsi melalui APBA. Sedaralun, pria berinisial HA, 57 tahun, petani asal Gampung Blang Panjo, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, terpaksa diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres setempat. Pria tua itu diduga telah mencabuli korban berinisial A, anak di bawah umur, yang masih berusia 11 tahun. Kasareskrim Polres Biren, Ibtu Eko Rendi Oktama mengatakan, kejadian terjadi pada tahun 2018 lalu, namun baru diketahui pihak keluarga pada Mei 2019. Tahun lalu saat peristiwa itu terjadi, korban sedang bermain dengan anak pelaku. Namun ketika korban hendak buang air kecil, pelaku memegang salah satu bagian sensitif tubuh korban hingga terjadi pencabulan. Bukan hanya sekali, ternyata kejadian itu juga kembali terulang. Namun yang kedua kalinya pencabulan dilakukan di area persawahan Gampung Blang Me, Kecamatan Kuta Blang Biren. Keluarga korban tidak terima atas perbuatan pelaku, akhirnya membuat laporan ke polisi. Sederalun, mobil ambulans milik RSUD Gayolues mengalami kecelakaan tunggal di kawasan desa Ise-Ise, Kecamatan Pantan Cuaca, Gayolues, Selasa malam. Ambulan dengan nomor polisi BL9024B itu terperosok ke parit yang berada di sisi jalan. Akibat kecelakaan itu, satu orang balita meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. Kabid Rehab pada BPBD Gayolues, Muhammad Saleh, mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 22.30. Sebelum kecelakaan terjadi, ambulan membawa pasien rujukan dari Gayolues ke RS Datu Beruta Kengon. Setibanya di kawasan desa Ise-Ise, ambulan terperosok ke parit yang berada di sisi jalan. Kecelakaan diduga terjadi karena rem kendaraan tak berfungsi. Balita yang meninggal merupakan pasien rujukan. Korban meninggal selain karena penyakit dideritanya, juga ditambah benturan akibat terjadi laka lantas. Sementara lima lainnya yang mengalami luka-luka, masing-masing sopir ambulan Ismail, perawat pendamping Yuni, perawat bernama Aman Saiman, serta pendamping pasien bernama Inen Saiman dan Salman. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 19 Juni 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.